Langsung saja kita melihat hasil dari polling yang sudah kita lakukan di kesempatan kali ini. Dan hasilnya adalah yang A 30% keluar dari pekerjaan walaupun tidak ada pekerjaan lain dan melakukan kebutuhan keluarga. Yang B 62% bersabar karena Anda butuh pekerjaan ini untuk menghidupi keluarga Anda. Dan C membuat gara-gara agar Anda dipecat dan diberikan pesangon 8%. Saya mau bertanya dulu kepada yang cerdik sekali tadi untuk dapat pesangon. Siapa yang 8? Kenapa Pak? Ya, saya memilih C ya, karena mengidamkan pesangonnya untuk membuat satu perjalanan baru untuk menghasilkan buat keluarga saya. Good. Oh, itu super sekali. Bagus. Bentar. Yang saya tertarik sekali untuk tahu itu gara-garanya apa ya? Tidak melaksanakan perintah pimpinannya. Sebaik-baiknya Pak, adik-adik saya, sebaik-baiknya cara membalas atasan yang tidak yang memperlakukan kita tidak baik adalah bekerja sehebat mungkin sampai kita menjadi sangat penting di perusahaan itu, sampai kita diambil perusahaan lain yang lebih menghormati. Super banget. Begitu ya? Iya. Good. Good. Nah, sekarang kita cek dulu yang 30% keluar dari pekerjaan walaupun tidak ada pekerjaan lain. Kenapa, Pak? Gini, Pak. Alasan saya ikhlaskan semua kerjaan saya dengan yang waktu Pak Mario bilang, Tuhan itu tidak akan pernah berbohong kepada kita. Jika kita diberikan gaji kecil, penghormatan kecil, maka itu sudah suatu tanda bahwa kita harus keluar dan pasti ada yang lebih baik dari yang pekerjaan ini. Oh, betul sekali. Super. Berarti ingat ya episode yang sebelumnya. Good. So, yuk kita lihat ini. Ini gunung. Ada batu-batu di dalam di bawah situ, lalu Anda mau loncat. Apa yang harus Anda pikirkan pertama kali sebelum loncat? Mendarat di mana? Good, mendarat di mana? Karena yang paling mengganggu kehidupan anak muda itu emosi. Emosi. Karena orang bilang, aku iso sugih tanpa bondo. Gitu? Aku bisa kaya tanpa harta. Apa namanya? Miskin tapi merasa kaya. Okay, nah. So, kalau begitu mungkin akan lebih bijak kalau apapun yang kita mau putuskan disiapkan dulu masa transisinya. Ya toh? Karena yang dilakukan kan hanya tidak menghormati. Ya. Kan Bapak tidak disuruh menyuap toh? Tidak disuruh membayar pejabat, gitu toh? Tidak disuruh mengurangi timbangan, tidak disuruh berbohong kepada pelanggan, kan tidak toh? Hanya tidak dihormati toh? Bersabarlah, pikirkan transisi yang baik. Itu Pak. Yang besar sekali tadi. Jadi mungkin tidak usah dibahas satu persatu. Jadi kelihatannya ketegasan kita di dalam menghadapi kesulitan dalam hidup juga harus dibekali dengan kesabaran, pengertian yang baik mengenai dampak dari yang kita lakukan. Itu. Baik, terima kasih Pak Mario. Kita lanjutkan lagi mengenai topik kita di kesempatan kali ini, yaitu sabar sampai kapan. Ketika kita berbicara mengenai kesabaran, kadang-kadang yang kita pikirkan adalah kegagalan kita, Pak. Dan menyalahkan orang lain. Selalu yang secara refleks kita bilang, wah ini yang salah kayaknya ada lah si A atau si B. Bagaimana Pak kita menghadapi situasi seperti ini? Super. Waktu saya post status mengenai kesabaran di Facebook, ada seorang sahabat kita, Ibu siapa ini? Ibu Eis Ani. Tapi rasanya jiwa ini sering terpukul dengan masalah-masalah buruk yang datang silih berganti dalam hidup ini. Apa? Kalau Anda sebagai penasehat, apa yang Anda nasihatkan kepada Ibu Eis? Karena melihat masalah sebagai pukulan. Ya. Yeah. Anak nelayan yang tiap hari main di laut melihat ombak sebagai cara untuk main-main, untuk naik-naik. Bagi anak kota yang berendam di bak yang tenang, yang biasanya berenang, ombak itu adalah penghambat pernapasan. Lihat sikap kita. Jadi kalau kita melihat masalah itu sebagai pemberitahuan untuk memperbaiki diri, coba sekarang kita bicara sederhana, Anda yang berikan nasihat. Kalau saya bicara, biasa bicara kasar kepada orang, lalu orang tidak suka kepada kita, masalah toh? Good. Itu apa? Pemberitahuan untuk saya memperbaiki cara bicara saya. Lalu ada juga dari Facebook bertanya gini, Pak Mario, saya membenci masalah dalam hidup saya karena para penagih hutang itu menagih terus. Bagaimana caranya saya bisa damai kalau ditagih terus? Bayar utang. Tapi orang yang punya masalah sering tidak lihat dia penyebab masalahnya. Banyak orang yang mengeluhkan masalah tidak sadar bahwa dialah yang menyebabkan masalah. Itu. Terima kasih, Pak Mario. Saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Anda. Silakan. Siapa lagi? Silakan angkat tangan Anda. Silakan, Bapak. Salam super, Pak Mario. Salam super, Bapak. Saya Faisal dari Jakarta. Yes, Pak. Yang saya ingin tanyakan adalah, apakah batasan-batasan dari kesabaran itu? Sehingga dengan mengetahuinya kita bisa tahu dan membedakan apakah itu memahami kesulitan atau slogan alon-alon asal kelakon. Karena no action, nothing happen, Pak Mario. Terima kasih. Sejak kapan kesabaran itu diajarkan sebagai tidak adanya tindakan? Waktu saya kuliah di Jepang dulu, saya bertanya ke salah satu profesor saya, Profesor, kenapa orang Jepang itu di kereta api itu tidur, diam. Begitu masuk langsung diam tidur. Tetapi kalau nama stasiunnya disebut Aoyama Ichome, berdiri. Keluar, gak seperti saya dulu. Kalau tidur sampai ke stanplat berikutnya. Betul, saya pernah begitu, Pak. Dari Cibubur ke Pluit loh, bolak-balik. Karena ketiduran. Jadi kondektornya berteriak, saya tidak dengar. Tapi kenapa orang Jepang kalau tidur, dengar? Dia bilang, no, si Susan, dia tidak tidur, dia bermeditasi. Jadi dia akan sibuk nanti, jadi sekarang dia mendamaikan diri. Coba lihat, berarti kesabaran, yang kita bicarakan mengenai kesabaran itu bukan sekarang saja, tapi mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu namanya sabar. Jadi kalau begitu, kalau kita mau bersabar, sibuklah. Kalau mau kaya, lakukanlah yang memperkaya orang lain. Kalau mau pandai, belajarlah membaca. So, kalau begitu, bersabar itu sibuk. Itu. Terima kasih, Pak Mario. Tidak pernah kita pikirkan sebelumnya kalau bersabar itu adalah sibuk. Super, Pak. Baik, pastikan Anda tidak kemana-mana karena kita akan segera kembali hanya di Mario Teguh, Golden Way. Allah ya